Nagong, Bagong. Wah, budhe tenan awake jebule. Wis temenan jenenge Bagong. Wirenge. Lah. Sek, diluk. Ora ngono. Aku penasaran, Mas. Penasaran. Walah. Gong Bagong sing gwedhi, gwedhi-gwedhi dhewe. Amrene ya aku otakku. Walah gedine ya Allah Gusti. Mantep to, Nur. Mantep. Hei penonton. Halo. Biasanya nek wong gwedhi. Maksudnya piye wong gwedhi? Jenengan tak wis jelasno to, Pak? Biasanya nek awake gedhi napa, Pak? Cilik, Pak. Cilik ndelik sisan ya. Mas Bagong sini. Enggak iya. Wah, yo, silakan aku. Wes. Makno ngene kok kingkong. Iki menungso panan buta iki. Anake buta? Heeh. Walah, gwedine. Sing penting munggah panggung ngono lho, Gong Bagong. Paling ya semene. Sepira? Ini cenur. Apa? Sing semene apane? Jentikan sikil. Oh, jentikan sikil. Ngeres. Ngeres kok. Mas Bagong. Ya sayang, ya sayang. Mas Bagong. Dalam sayang. Lagunya manut apa mau request Mas Bagong? Request aja. Apa Mas Bagong? Loh, apaannya Mas? Mas Bagong. Loh. Pandian yo, kegedean weteng ra iso mlebu. Lagunya apa Mas Bagong? Mas Bagong mau kandas. Jam 5 ra sida lek, ra apa ya? Hah? Coba. Kira-kira nek mesra-mesraan pantas ora? Ambilin kursi satu dong, kursi Bapak. Kursi satu dong. Kuat. Gila kursi siji. Kamu berdiri dah. Sini Mbak, sini Nak. Wah, kapok. Bunda mau bermesraan dengan Mas Bagong. Mas Ri. Maaf Bunda kilaf ya. Bawa kudus. Jangan bilang papa ya. Pokoknya nanti besok tak jajain ya. Nyawer orang. Ayo ya mesti no. Aduh payah. Silahkan Gong. Pinarak Gong. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin tuan rumah. Wetengnya rada diklempet no Gong. Iki arep nek sunati apa dia? Ora, Gong. Lunggahku kan ya ben penak to, Gong. Ben poklek. Hadah. Mas tek ke mana? Cocok, Mas. Cocok, Ra. Cocok, Ra. Mas Kever tolong, Mas. Hah? Lagunya kandas ya. Kita agak mesra karena di shooting oleh Dewi Production. Jadi kita seperti suami istri, oke? Oke, sayang. Bagong. Orang-orang sawer iki. Ayo GRG kandas. Bagong. Waduh. Seket metune 100 gitu. Seket metune 100 dadi ini. Jantung. Wah, alhamdulillah. Mas Ri iso tak kawin nek undangan iki yo. Oh. jare tambahi gong. Apa? Jare mbok tambahi meneh. Ya engko. Ah Bagong ya. Ngopo kuwi? Cepek tok. Gak sumbut karo gudine apa glundung, glundung, glundung, glundung.